Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya tahu bahwa saja sebaik-baik engkau yang harus kita persiapkan di dunia ini untuk menuju akhirat nanti adalah bekal ketakwaan. Allah azza wa jalla menyatakan wa tazawwaju fa inna khairal zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Ayat ini perintah sekaligus pemberitahuan dari Allah azza wa jalla kepada segenap kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum, bahwa bekal terbaik yang kita persiapkan di dunia ini untuk nanti di kiamat di negeri akhirat adalah zadul taqwa, bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang dengan makna ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi, ketakwaan dengan makna melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Takwa ini mengusulkan dikatakan sebagai sebaik-baik bekal, dikarenakan dengan takwa inilah kita akan bisa menjadi ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah, Allah azza wa jalla ketika menyebutkan tentang surga, menjelaskan tentang luasnya surga, luas lagi dari bumi, Allah mengatakan al-'izzatul muttaqin, surga-surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, beliau mengatakan hadisun hasan sahih dari sahabat mulia Al-Imam Al-Dahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada', aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu pernah berkhutbah di haji wada', di antara isi khutbahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah rabbakum wa qadru khamsakum wa sumu syahrakum wa atu zakata amwalikum wa fi'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Takwa Allah di sebagian kali pertama. Bertakwalah kamu semua kepada Allah Rabb kalian. Amal-amal yang sholatnya yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini adalah konsekuensi ketakwaan dan sebuah ketakwaan. Rasul mengatakan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Sholatlah lima waktu. Puasalah kalian di bulan Ramadan. Tunaikan zakat harta benda kalian. Rahasilah penguasa-penguasa kalian. Dari bulu dan nasawah itu, niscaya kalian semua akan memasuki surga Rabb kalian. Kunci surga takwa. Kunci surga takwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu merupakan kunci ketakwaan. Ketakwaan merupakan aplikasi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dengan itu semuanya kita mendapatkan surga di Allah. Takwa sama dengan surga. Maka sebaik-baik perkara ketakwaan kepada Allah Azza, dikatakan takwa Allah yang akan mengantarkan kita kepada surga yang Allah Azza. Kau semua yang dapat membawa takwa sendiri memiliki begitu banyak dampak positif, baik untuk kita masing-masing individu-individu muslim apa yang berkaitan dengan bangsa dan negara, wilayah dan daerah, berkait dengan diri kita masing-masing. Takwa ini merupakan perkara yang begitu dahsyat, begitu luar biasa mendapatkan kebahagiaan kepada kita di dalam karunia kehidupan dunia ini. Dengan takwa kepada Allah Jalla, semua urusan kita akan mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Kenapa? Dengan takwa kepada Allah, semua problematika itu akan ada upaya penyelesaiannya, diberi solusi yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. وَمَيْتَقِلَّهَا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, jalan keluar yang terbaik untuk solusi, untuk memahami makhraj. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit, semua pasti ada solusi, semuanya pasti akan ada jalan keluarnya, sebesar apapun makhraj kita. Dengan takwa Allah, dengan takwa Allah, bahkan solusi menyelesaikan bangsa dan negara takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama hadis rahimahullah ta'ala, para para tabi'in pernah didatangi sejumlah orang pada masa ini, masa-masa terjadinya pemberontakan besar dalam sejarah Islam, pemberontakan terhadap penguasa yang sah, pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Asy'ad, terjadi pertumpahan darah, peperangan yang berkepanjangan antara kaum pemberontak dengan penguasa. Ketika itu sekelompok orang datang kepada para ulama hadis rahimahullahu ta'ala menyampaikan kondisi bangsa dan negara yang karung-karung, menuju bangsa negara yang kacau, pemberontakan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana. Nah, solusinya maka telah dalam hadis rahimahullah menyatakan afdhu bil taqwa, padamkan semua fitnah pasti dengan takwa. Wa fil amri disebutkan dalam lafaz yang lain, irfa'uha bil taqwa, redam, tolak, tahan fitnah-fitnah dari yang takwa kepada Allah. Luar biasa takwa akan begitu dahsyat untuk pribadi kita masing-masing dan untuk bangsa dan negara. Dalam sebuah ayat di Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, sungguh akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Negara itu akan damai, negara itu akan tenang, akan sejahtera, akan sentosa, mendapatkan barokah-barokah langit, barokah-barokah bumi ketika semua penduduknya beriman dan dan nanti dia berkiamat. Ketika dia meninggal dunia, dia berkiamat sudah dipersiapkan dengan surga yang Allah SWT. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, uizzat lil-muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka muslimin Nabi Muhammad SAW, mengumumkan kesempatan hidup di muka bumi ini. Sekali lagi, soalan kita hanya cuma sekali sampai kematian. Sudah selesai. Ia berjaya-jaya kita memasukkan bekas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menghiasi kehidupan kita dengan takwa Allah. Yang konsekuensinya kita harus belajar, kita harus menimba ilmu agama, kita harus mengkaji perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kita harus tahu mana perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana cara mengerjakannya kita lakukan, mana larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Konsekuensinya kita harus banyak mengkaji ilmu agama, konsekuensinya kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan konsekuensinya kita harus istiqamah di atas ketakwaan tadi sampai akhir hayat kita. Dengan demikian kita telah memiliki bekal yang banyak, bekal yang bagus, dia belum dia makan, tinggalkan buah hasilnya. Dan harapan kita semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua untuk mendapatkan khusnul khatimah dan surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dari kesempatan subuh hari ini. Takwa harus baik-baik bekal, dan semuanya harus mempersiapkan bekal kita masing-masing untuk nanti masa depan kita di Allah Qiyamah di surga Allah Azza wa Jalla, dengan melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil. Waktu 5 menit. Khalifah terbesar yang menguasai kaum muslim.

Ternyata para tokoh kita setelah itu, setelah pertengahan Bani Daulah, Bani Abbasiyah, dan runtuhnya Bani Daulah, Bani Abbasiyah, semenjak itu para ulama kita, para tokoh kita ijma, sepakat, sepakat, masing-masing umat Islam yang berada di sebuah negara yang memiliki penguasanya di situ dengan penguasa yang sah, maka dia wajib untuk mendengarkan, mentaati, dan berbaiat sumpah setia dengan penguasa tunggal negara itu, penguasa tunggal negara itu. Dan masing-masing pemimpin negara itu dikatakan sebagai khalifah, dikatakan sebagai amirul mukminin, dikatakan sebagai imamul muslimin, dikatakan sebagai sultanul muslimin, dan nama-nama lain yang belum ada di zaman Rasul, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Sampai detik ini mereka semuanya sepakat dengan prinsip. Maka kita yang ada di Indonesia Raya ini, di NKRI ini, berkewajiban untuk mendengar, mentaati, sumpah setia dengan berpikir kita yang sah pada hari ini. Ketika diambil para lima muslim, kita sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo, disingkat dengan Jokowi. Muslim atau non-muslim? Muslim atau muslim? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Jangan-jangan muslim. Yang namanya muslim persyaratannya tidak harus yang bertakwa, yang soleh, kayak apa-apa muslim. Tidak. Dia muslim. Selagi dia muslim, dia bukan orang kafir yang terang-terangan terukurannya. Kita harus mendengarkan penguasa kita, harus mentaati penguasa kita, dan setia kepada penguasa kita, tidak memberontaknya. Jokowi itu khalifah kita, kalau menggunakan bahasa dulu. Dia itu khalifahnya kita, dia itu amirul mukminin kita, dia itu rajanya kita, dia itu sultannya kita, dialah presiden kita. Nama-namanya saja berbeda. Itu prinsip Islam yang disepakati oleh semua para tokoh. Di negara yang lain juga demikian. Negara-negara komunisnya juga demikian. Nanti masing-masing rakyatnya harus mendengar, mentaati, semua setia, tidak boleh memberontak. Presidennya masing-masing, penguasanya masing-masing. Entah namanya raja, kayak Saudi, di Wajah Timur Tengah, atau yang namanya sultan, kayak Brunei, Perdana Menteri, Malaysia, Presiden, Indonesia, itu semua mewajibkan untuk mendengarkan semua teman. Yaitu khalifahnya, yaitu amirul mukmininnya, yaitu sultannya, yaitu rajanya, yaitu presidennya. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita, para tokoh kita semua sepakat. Siapa saja yang tinggal di sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara yang sudah ada penguasa sah di situ, dan dia muslim, tidak boleh bagi siapapun untuk membuat negara di dalam negara. Tidak boleh bagi siapapun untuk menunjuk dirinya sebagai seorang amir, sebagai seorang khalifah di negara tersebut. Barang siapa yang melakukannya, maka dia melanggar janji setianya. Bahasanya dia melanggar baiatnya. Orang-orang semacam ini yang dikatakan sebagai orang-orang pemberontak penguasa. Bahasa dulu orang semacam ini dikatakan sebagai sekte awal. Maka yang harus dilakukan semua kesilapan itu sudah terjadi di Indonesia ini. Bahasa kesilapan itu dijelaskan. Bahasa negaranya pemerintahan di Indonesia ini sudah tegak, sudah ada. Negara kita sudah komplit dengan presidennya, jajaran-jajarannya, dan jajaran-jajarannya. Itu khalifah kita. Dengan kenyataan selama dia muslim, selama dia muslim itu paling penting. Dan ini yang harus dipahami baik-baik. Ini semua yang terus terangkan di seluruh ulama-ulama terkemuka dulu sampai sekarang. Tidak ada yang disinginya dari orang-orang yang menyimpang dari agama Islam dalam menangani para muslim. Sehingga saya katakan dengan tegas, saya mohon maaf kepada yang mengatakan dengan tidak ada istilah atau bentukan khilafah baru di negara seperti NKRI. Dan negara-negara lain yang sudah ada kekuatan yang berkuatan. Siapa yang membentuk khilafah baru di negara yang berkuatan, maka adalah kaum pemberontak yang harus diselesaikan. Jadi kira-kira bagi yang penguasa, supaya muncul benih-benih pemberontakan di negara ini. Jangan terulang lagi gerakan-gerakan masa lalu, gerakan-gerakan pemberontakan masa lalu di Indonesia ini. Dulu banyak gerakan-gerakan pemberontakan yang hendak mendirikan negara baru. Jangan terulang lagi. Itu semua yang menjadi prinsip agama dan menjadi kesepakatan semua tokoh atau semua ulama masa lalu semenjak perkenaan Daulah Bani Abbasiyah sampai sekarang ini pada pendirian Islam. Maka ketika kita mengatakan tetapkan khilafah, tetapkan khilafah, tetapkan khilafah, sudah terjadi. Sudah terjadi. Tinggal kita jalani kehidupan kita di dunia ini. Tinggal dalam keadaan yang kalimat kita yang ada di diri kita ini. Dan memperbaiki suasana yang ada dengan menempatkan dakwah Islam, dakwah yang hak, dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dengan harapan semua kaum muslimin beragama sesuai dengan yang benar, bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masyarakatnya baik, maka insya Allah penguasanya pun juga akan baik. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang kita pahami baik-baik. Pemahaman dan mafhum kekhilafahan yang disepakati oleh para ulama. Wallahu ta'ala bissawab. Nampaknya lebih dari 20 menit. 25 menit. Global saja yang penting kita dibangun. Maka sekali lagi kita mengatakan dengan tegas, sebenarnya sesungguhnya di luar sana saudara kita kaum muslimin mereka salah dalam memahami makna khilafah. Sehingga mereka begitu antusias untuk membuat khilafah baru. Dalam keadaan sudah ada khilafah. Negara ini negara fakta, bukan negara ilegal. Bisa di dunia dari timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Penguasa kamu, penguasa muslim, bukan orang lain. Siapa pun tidak soleh, ada beberapa ruangan. Negara-negara ini mayoritasnya muslim. Indonesia itu merupakan negara besar. Kita memiliki penduduk besar 250 juta. 90% muslim. Kita akan mengatakan semuanya soleh muslim. Di negara kita ini syiar Islam nampak begitu jelas, begitu jelas. Orang masyarakat yang menang, tidak ada yang tidak, kecuali beberapa tempat yang mana muslim minoritas. Karena secara umat aku mau azab pakai seorang luar biknya segitu tinggi yang menawai kedengaran satu berita dan ada di komplain. Jamaah di mana-mana kita bikin masjid, jamaah di situ, bikin sekolah Islam, madrasah, satu pesantren, dakwah semua dengan tenang. Berhaji, berumroh semuanya, jihad juga di negara kita nampak. Karena sudah penguasanya muslim, mayoritas muslimin penduduknya jihad Islam pun nampaknya. Di tiga ciri-ciri kita Islam. Walaupun penguasa kita tidak mau mengatakan negara ini sebagai negara Islam, maunya negara buat Republik Indonesia. Tapi secara hukum BP-nya negara Islam. balad muslimah, negeri muslimin, negerinya kaum muslimin. Maka penguasanya kalau era dikatakan sebagai khalifah, dikatakan sebagai amir mu'minin, walaupun tidak mau dikatakan demikian, lebih suka dikatakan sebagai presiden. Itu aja yang kita nama saja untuk mengungkapkan baru ekonomi kepala tertinggi dalam sebuah negara. Maka saya yakin, mohon maaf, tindakan sebagian tidak kaum muslimin yang kemudian baru ikut memunculkan gerakan-gerakan terorisme, menteror muslimin, menteror penguasa dan segala macamnya, itu pemberontak. Bukan orang yang benar-benar Islam. Maka prinsip kita sebagai kaum muslimin yang betul-betul dibimbingkan oleh para ulama kita dan kesepakatan mereka, kita harus menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya. Ketakutan tidak hanya perkara yang malu, dalam perkara yang baik atau perkara yang buruk tidak boleh mentaati dalam perkara maksiat kepada Allah. Dan orang yang beriman mungkin di maksiat kepada tidak berada pada makhluk manapun siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Maka setiap kalian sebagai warga negara yang taat, taatnya itu yang taat dapat pahala. Taatlah terhadap perkara yang baik sesuai dengan syariat dan taatlah terhadap perkara yang buruk untuk masyarakat umum. Dengan demikian negara itu akan tenang, tentram, sentosa, damai, tidak ada pemberontakan, tidak ada gerakan-gerakan ekstremis dan militansi. Ketika berdamai, tenang, kokoh, kuat negara itu. Semuanya akan bagus, keamanannya bagus, ekonominya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.